Assalamualaikum. Respect Community. Di season yang kedua Respect Community, Revolution seluruh pemuda Kalirejo. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Di acara Halal Bihalal yang digelar pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 yang dilaksanakan di lapangan Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kudus, Jawa Tengah. Dan kami ucapkan ribuan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Respect Community. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Respect Community. Oke, tiba saatnya yang namanya bunyi Respect Community harus bergoyang. Lapangan Desa Kalirejo berdangdut. Sederetan bintang-bintang artisnya New Palapa mau menyapa Anda lewat tebang-tebang lagu request yang juga di request bareng bersama Respect Community. Salam sayang takkan hilang, salam rindu takkan layu, salam dangdut dari kami untuk Anda, all artisnya New Palapa. Terima kasih. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Respect Community.